ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa hukum berfoto dengan niat hanya untuk kenang-kenangan saya? Foto itu hukumnya haram ya. Tidak diperbolehkan kecuali untuk sesuatu yang dianggap boleh di dalam syariat. Seperti kalau darurat atau ada keperluan tertentu. Ya, dan saya memang izinkan ya pada sebagian tempat itu untuk dokumentasi di pihak penyelenggara. Itu saya izinkan pada sebagian tempat. Ya, tapi kadang namanya kejadian-kejadian seperti itu kadang ikut nebeng orang-orang yang kita tidak kenal atau punya maksud tertentu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan.